Jagongi segera penting pikir keri yang kowe kelam tak sayang yo otombo kowe bimbang rasa kakean alasan hati tu parkiran macam mundur akaruan ngeki hati tu layang nang tarik uwar sembarangan Terus naik di utuh aspek plastikal Sembuat yang terkut Lalu engkau tinggalkan Janjimu kau yang mendong Ditunggu orang utang Artiku kesandung Aku cepat kapusan Jodoh bakal datang Orang bakal kucolang Dicepu yang matengane Orang tak sekurang Terima kasih.